Apa kaidahnya seorang penguasa suatu negeri dikritik dari kesesatannya, sebagaimana para ulama dulu mengkritik, memperingati dari jahatnya Saddam Hussein atau contoh lainnya seperti Erdogan dan sebagainya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidahnya sudah dibahas berkali-kali. Man yansah li sultanin falyakhudh biyadihi, siapa yang ingin menasihati penguasa maka ambillah tangannya. Takun bainahu wa bainahu, antara kamu dengan dia. Fa in sami'a minhu fadhak, kalau dia mau mendengarkan nasihat alhamdulillah, wa illa fala 'alaik, kalau tidak mau mendengar nasihatmu maka itu urusan Allah taala, kamu sudah menyampaikan. Karena dalilnya wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin, tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Bisa dengan surat, bisa dengan buku, bisa dengan majalah, bisa dengan mendatangi, bisa dengan sekian cara, tetapi bukan dengan demonstrasi. Bukan dengan pengerahan massa. Bukan dengan menjatuhkan wibawa. Tidak boleh, haram hukumnya menjatuhkan kehormatan penguasa. Seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam masa iddah, bolehkah wanita itu mendatangi pernikahan anak kandungnya, anak laki-laki? Bagaimana mendatangi? Rumahnya berbeda. Seorang yang dalam keadaan ihdad, saya ulangi, ihdad. Masa iddah itu masa menunggu dari seorang yang ditinggal suaminya atau dicerai suaminya, itu masa iddah. Tetapi kalau ditinggal mati, ditinggal wafat, itu ada masa berkabung yang dijuluki dengan ihdad, bukan iddah. Ihdad ini, barakallahu fiik, kebetulan sama panjangnya dengan masa iddah, 4 bulan 10 hari. Sekian hari itu, sekian bulan tersebut, wanita tadi tidak boleh berhias, tidak boleh memakai hiasan-hiasan pada dirinya, tidak boleh keluar rumah ila akhirih. Maka itu adalah hukum ihdad. Sehingga atas anak laki-lakinya bersama istri barunya mendatangi ibunya minta restunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum menggunakan konsumsi obat KB keluarga berencana pada umahat yang melahirkan jika kasusnya ia sedang hamil anak kedua namun jarak kelahiran anak yang pertama 1 tahun dan qadarullah dengan cara sah. Masalah menahan kelahiran, pertama bedakan dulu yang abadan, apa namanya, yang terus menerus, artinya yang sama sekali tidak lagi bisa hamil setelah itu, seperti vasektomi atau tubektomi dan sejenisnya, atau dibuang rahimnya dan sebagainya, maka itu haram. Haram, kecuali kalau ada darurat tertentu. Yang kedua, kalau sementara. Sementara itu hanya menjarangkan kelahiran saja. Yang tadinya terlalu dekat, maka dijarangkan dengan KB tadi. Beberapa ulama membolehkan kalau alasannya adalah menyempurnakan susuan. Menyempurnakan susuan. Kalau itu tidak berlaku dengan makna bayi tadi sudah tidak menyusui, maka KB tadi tidak boleh. Paham ya? Karena alasannya menyusui. Sekarang sudah selesai susuannya atau bayinya sudah enggak nyusu lagi. Ya sudah. Kenapa harus dikabel lagi? Ini barakallahu fikum, kalau yang sementara dan dianjurkan untuk memakai yang paling aman. Yang paling aman dan yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh salaf as-saleh adalah menumpahkan mani di luar rahim. Yang dijuluki dengan al-azl. Yang kata para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dan Qur'an masih turun. Artinya, kalaupun Rasulullah SAW tidak tahu, para sahabat di kamarnya melakukan azal, menumpahkan mani di luar rahim, Allah tahu. Karena Quran masih turun. Kalau saja itu dilarang, Allah akan menyatakan, akan menurunkan wahyunya kepada nabinya, dan nabi akan menyatakan di antara kalian ada yang begini dan begitu, dan itu tidak boleh. Maka dalil yang dipakai para sahabat adalah tepat, bahwa kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal dalam keadaan Quran masih turun. Toh tidak ada larangan dan nabi tidak melarang. Barakallahu fikum. Sehingga untuk menjarangkan, bukan untuk menghentikan. Jangan sampai salah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aku bangga dengan banyaknya umatku. Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak dan banyak anaknya dan penyayang. Jangan peranak toh tapi tidak penyayang. Al-walud, al-wadud. Walud banyak anaknya, wadud penyayang. Karena sungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Ayub, sehingga tidak boleh karena menahan, menghentikan, menghalangi kehamilan secara secara pasti atau secara terus-menerus, itu berarti bertentangan dengan hikmah dari pernikahan. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan sikap terhadap Ustadz Hasan Rosid Kendari yang membela Syekh Muhammad bin Hadi dengan alasan banyak ulama yang membela beliau seperti Syekh Lizhar, Syekh Ahmad Bazmul, dan dia juga menuduh asatidah sebagai pengkhianat Solo. Kalau membela orang yang sudah ditahdir dan sesat, musafiq, yang menjuluki para masyayikh, para ulama dengan sa'afiqah, dengan dungu, maka itu cukup sebagai musafiq. Apa yang mau ditanyakan? Berarti dia, Hasan Rosid ataupun yang bersamanya, ataupun siapapun yang membela mereka, membela Muhammad bin Hadi dan sejenisnya, berarti mereka musafiqun. Yang sudah ditahdir oleh Syekh Rabi dengan tegas dan jelas. Walhamdulillah. Dan juga Syekh Ubaid dengan tegas dan jelas. Perlu apa lagi? Dan juga masih masyayikh yang lain masih banyak. Sebagian masyayikh yang lain dalam keadaan tidak berbicara, abstain, atau tidak ikut-ikutan, atau tidak mendengar, atau tidak sampai kepadanya berita dengan jelas, wallahu'alam. Tetapi kalau disebut tadi, Izhar dan Basmul memang bersamanya, bersama Muhammad bin Hadi, selesai. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menurunkan syahwat terhadap wanita? Baru saja dijawab, puasa. Anam. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Tinggal pilih, kamu mampu menikah apa enggak? Kalau mampu nikah, menikahlah. Bagaimana menurunkan syahwat pada wanita? Nikah. Itu jawabannya, yang pertama. Oh, enggak mampu, puasa. Saya baru 17 tahun, enggak apa-apa, emang kenapa kalau 17 tahun menikah? Saya baru 16 tahun, 16 tahun juga sudah balik. Nanti bagaimana makan dan minumnya? Ya kerja. Tanggung jawab. Anak orang harus dikasih makan. Gak bisa habis perasaan. Apakah pusdiklatmu yang dibina oleh Ustaz Mukhtar dan di Kulon Progo sudah mendapatkan rekomendasi para asida? Alhamdulillah. Sudah diberi rekomendasi, bahkan sudah kita bicarakan tentangnya Barakallahu fikum. Apakah seorang istri berdosa jika suami bertanya padanya, ia diam dalam rangka mengamalkan sedikit bicara? Ditanya ya harus jawab dong. Mengamalkan sedikit bicara, tetapi membuat suaminya tersinggur dan marah. Ya wajar marah. Barakallahu fikum. Khususnya kepada kalian wahai para wanita, para istri, para akhwat. Kalau kamu bersama suamimu, kamu memiliki kewajiban untuk melayani suamimu dalam segala bentuknya, termasuk diantaranya adalah menjadi lawan bicara yang baik, tutur kata yang manis. Jangan hulu, jangan ekstrim kayak Hajuri, jangan. Laki-laki, ya suami istri di rumah diem-dieman dengan mengamalkan falyakul kharan al yasmut. Kalau suami istri bercumbu rayu itu dapat pahala. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW yang nyuruh, jangan seperti keledai. Hendaklah dimulai dengan mula'abah, hendaklah dimulai dengan sendagurau. Hendaklah dimulai dengan, jangan langsung sedepain seperti keledai. Berarti sunnah untuk bicara-bicara, ngobrol engkau seperti bulan purnama, engkau seperti bunga yang indah, ila akhirnya. Apa itu tidak bermanfaat? Oh, diam ajalah, karena enggak bermanfaat. Bermanfaat sangat, barakallahu fikum. Kamu menyenangkan suamimu, dapat pahala. Kalau ditanya, jawab. Kalau tidak tahu, jawab, saya tidak tahu. Engkau yang lebih mengerti, wahai suamiku. Puji suaminya, engkau yang semua tahu, saya enggak tahu. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, hendaklah pahami dengan baik apa yang diajarkan dalam sunnah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Bolehkah Ahlul Bait menerima apa ta'awun jika ta'awun itu dimaknai sedekah? Iya. Tidak boleh. Tetapi setiap ada ghanimah, setiap ada itu ada falillahi khumusahu, ada khumus per lima, dan itu Ahlul Bait dijamin oleh negara. Tapi sekarang ini Ahlul Bait tidak dijamin oleh negara, itu masalahnya. Barakallahu fikum. Apakah hukumnya suami melarang istri yang akan menunaikan ibadah haji yang dihadiahkan oleh kakaknya? Kalau ada mahramnya, maka tidak berhak untuk melarang kalau itu adalah haji Islam. Hajatul Islam. Haji Islam itu haji yang pertama. Sebab rukun dari rukun-rukun Islam adalah haji bagi yang mampu. Setelah haji Islamnya selesai, kemudian mau haji lagi, itu suami boleh melarang. Karena sudah bukan yang wajib lagi. Kalau yang wajib, tidak boleh dilarang. Apalagi ada mahramnya. Tetapi kalau ternyata tidak ada mahramnya, maka suami berhak untuk melarangnya. Jangan. Nanti sama saya. Atau sama mahramnya. Harus ada mahramnya. Tapi kalau sudah ada dananya, sudah ada mahramnya, maka dia terkena kewajiban haji. Bagaimana melarang seorang yang akan menunaikan ibadah haji? Lo nanti saya ingin haji sama dia. Gak apa-apa haji lagi. Bersama kamu nanti. Suatu saat insyaAllah biidnillahi ta'ala. Nah. Barakallahu fikum wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.